Ini majelis yang ke-6 dari hari yang kedua pada daurah kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Ibnu Mibrad rahimahullahu taala. Kita akan membaca kaidah yang ke-22. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Mibrad rahimahullahu taala, Al-Thaniyatu wal-Ishrun, yang ke-22. Fi sunan salat, tentang sunnah salat. Kata beliau, sunan salati qisman. Sunnah salat itu terbagi dua. Sunanun aqwal, ada sunnah yang berkaitan dengan ucapan. Kemudian beliau sebutkan ada 12. Nanti setelahnya beliau sebutkan sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Ya. Dan tentunya di dalam pembahasan sholat yang paling banyaknya adalah pembahasan apa? Sunnahnya. Jadi ini enaknya kalau punya kaidah. Pertama yang paling penting ditentukan dulu apa yang rukun, apa yang wajib. Kalau dia bukan rukun, bukan wajib, berarti itu adalah apa? Itu adalah sunnah. Ini kalau orang punya kaidah, akan memudahkan dia mengukur ilmu itu. Supaya kalau ditanya tentang suatu masalah, dia hanya ikat dasar kaidahnya, yang lainnya dia akan ketahui. Baik. Kalau dia ingat rukun ada 12, kemudian kewajibannya juga telah diingat, maka selain yang wajib dan selain yang rukun, itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dia katakan sunan as-salati isman. Sunnah salat ada 2 jenis. Yang pertama sunan atau sunan aqwalin. Ada sunnah dari ucapan. Ya. Ini asal. Kalau ini lebih terang di Arab dibaca ikhna asal. Walaupun punya sisi Arab. Jadi ikhna asal itu dari aqwal. Sunan 12 berkaitan dengan aqwal. Jadi sunnah yang berkaitan dengan ucapan ada 12. Yang pertama adalah al-istiftah. Yang pertama adalah istiftah. Membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah ini dia dari sunnah salat. Karena tuntunan doa istiftah itu hanya ada dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu hanya memberikan makna sunnahnya, tidak memberikan makna wajib dan tidak pula memberikan makna apa? Rukun. Iya. Dan doa istiftah banyak ya. Allahumma baik baini wa baina khatayaya, sampai akhir doa. Ini di antara yang paling sahihnya, sebab dia dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada Allahumma inni wajjahtu wajhiya, lebih panjang sedikit. Ini dalam riwayat Muslim. Dan di kebanyakan buku-buku fikih Hambaliyah disebutkan doa istiftah yang ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarak ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuk. Ini ringkas doa istiftah. Sebab ini lebih mudah dihafal oleh orang umum timbang diberikan hafalan Allahumma ini wajah dua jahiyah. Yang saya ingat di pelajaran SD dulu dan disuruh hafalkan. Dan banyak dari kawan-kawan yang tidak bisa menghafalnya karena panjang doanya. Berbeda kalau diajarkannya kecil, kata yang ringkas, maka itu lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik, tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illallah. Meringkas, kandungan maknanya juga luar biasa. Nah, ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ada dua-dua istihsan lain yang paling baik mengumpulkan konteks dua istihsan ini dari apa yang saya baca adalah kitab Syekh Al-Albani rahimahullah Sifat Salat Nabi. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih tentang dua istihsan. Maka ada baiknya seorang menghafalnya di selang-seling dalam membacanya. Itu dari sunnah salat. Dari sunnah salat. Kalau dia sunnah, siapa yang masbuk? Imam sudah membaca, apakah dia membaca istihsan? Jawabannya, dia tidak boleh membaca istihsan. Karena dia ada kewajiban untuk mendengar apa? Untuk mendengar bacaan imam. Apabila qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Qur'an, dengarkanlah dan diam. Ini kewajibannya untuk mendengar bacaan imam. Kecuali kalau imam membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau makmum membaca Al-Fatihah, dia boleh tetap membaca Al-Fatihah. Jadi mendengar imam hukumnya wajib, membaca istiftah hukumnya sunnah. Jadi tidak mungkin imam sudah membaca, sore yang masbuk datang dia membaca istiftah. Dia tinggalkan kewajiban untuk melaksanakan yang apa? Yang sunnah. Karena itu istiftahnya ditinggalkan. Ya, istiftahnya ditinggalkan. Baik. Kalau dia masbuk. Kemudian sunnah yang kedua, wa ta'awud. At-ta'awud atau membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Apabila qara'tal Qur'an, fasta'id billahi minasy syaithanir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka isti'adalah pada Allah dari syaitan ar-rajim. Iya. Dan datang dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW sebelum membaca bacaan Al-Quran, beliau membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari riwayat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, bisa dibaca lengkap, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa laqtihi. Bacaan paling lengkap. Jelas ya? Dan kalau dia ingin ringkas, dia baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, boleh. Dan ini dari apa? Dari sunnah. Ya. Dari sunnah di dalam salat. Baik. Kemudian sunnah yang ke 3. Tadabbur wa qira'atul basmalah, dan membaca basmalah. Itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika disebutkan dia di sunnah, maka sudah jelas madhab penulis bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak terhitung ke dalam Al-Fatihah. Kalau dia terhitung di Al-Fatihah, tentunya kan ini terangkan kecuali basmalah yang di surah apa? Al-Fatihah. Jadi tak kalau dia terangkan basmalah saja yang begini, ini menunjukkan bahwa beliau menganggap basmalah semuanya sunnah untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah sunnahnya adalah tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Karena Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat tidak ada yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hadith-hadith yang menjelaskan tentang bolehnya menjaharkan, semuanya ada kelemahan, tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Karena itu, yang sunnah di dalam membaca basmalah adalah tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Baik. Kemudian yang keempat, wa qawlu amin, dan membaca amin. Membaca amin. Sebab pembacaan amin ini disyariatkan ketika imam mengaminkan. Bagaimana dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ammana al-imam fa aminu." Apabila imam mengaminkan, maka hendaknya kalian mengaminkan. Jadi membacanya adalah disunnahkan. Kalau imam tidak membaca, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan sunnahnya di dalam mengaminkan, makmum mengikuti, menepati takmim imamnya. Kalau dia dahulu tidak apa-apa. Ya, tapi afdalnya dia tetap tidak mendahului imam. Jadi kalau imamnya sudah membaca A, maka makmum sudah bisa ikut amin. Ya. Dan dalam mengaminkan, akhbarnya dipanjangkan. Tapi memanjangkannya bukan seenaknya. Ya. Memanjangkannya 1 menit. Jadi ini tidak diperbolehkan sebab keluar dari kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab paling banyak 6 harokat. Dan ayat di ketentuan kebanyakan ahli qiraat itu hanya 2 harokat, kecuali di qiraat nafi boleh 4 harokat. Jadi amin 6 paling banyak 6 harokat. Hanya 2. Kalau di qiraat nafi bisa 4. Amin. Jelas ya? Ini 1 bacaan. Dan boleh dibaca juga amin, hanya tidak dipanjangkan. Amin. Ya. Dan 2-duanya bermakna kabulkanlah. Itu 2 bacaan di dalam bahasa Arab, disebutkan di dalam buku bahasa. Ya, tapi sunnahnya syah di dalam hadis Nabi memanjangkan amin. Baik. Kemudian yang kelima atau yang keenam, wal-jahru. Dan disunahkan menjaharkan. Maksudnya di sholat-sholat jahriyah. Yaitu di sholat subuh, di sholat maghrib, dan di sholat isya. Serta di sholat jumat. Kenapa? Baik, yang kelima sekarang ya. Yang kelima, wal-qira'atu surah. Dan membaca sebuah surah. Baca sebuah surah setelah Al-Fatihah. Ini pada 2 rakaat pertama dari sholat. Pada 2 rakaat pertama dari sholat. Dan di sini penulis menghitungnya di dalam sunnah. Dan ini juga letak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa membaca surah itu hukumnya wajib bukan sunnah. Kenapa? Tidak pernah dinukil dari Nabi, beliau tidak membaca surah di 2 rakaat pertama. Bahkan tuntunan beliau di dalam membaca surah secara Al-Fatihah di 2 rakaat pertama itu dinukil dengan penukilan yang sangat banyak. Ada bacaan-bacaan beliau di sholat subuh, bacaan beliau di sholat zuhur, di sholat asar, bacaan beliau di sholat maghrib, di sholat isya. Iya. Karena beliau tidak pernah dinukil meninggalkannya. Dan ini memberikan kesan kewajiban, maka saya kira pendapat ulama yang menganggap itu wajib mungkin itu yang lebih dekat. Ya. Kalau dimasukkan kepada kewajiban lebih tepat daripada dikatakan dia sunnah. Jelas ya? Ini membaca surah. Baik, yang keenam, menjaharkan bacaan. Menjaharkan bacaan Ini pada salat subuh, salat maghrib, salat isya, dan salat jumat. Ya. Nah, Nabi SAW menjaharkannya. Maka menunjukkan disunnahkannya. Baik. Kemudian wal ikhfar, dan tidak menjaharkan. Ini tidak menjaharkan pada sholat apa? Pada sholat duhur dan sholat asar. Tidak dijaharkan. Ini ikhfar. Iya. Jika ada seorang imam misalnya, dia membaca di sholat maghrib, ya, imamnya lupa menjaharkan. Dia baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah baru ingat. Maka di sini dia meninggalkan apa? Meninggalkan sunnah. Apakah dia ulangi membaca Al-Fatihah lagi? Jawabannya tidak diulangi. Sebab tidak boleh mengulangi membaca apa? Mengulangi sunnah. Karena hal yang disunnahkan dia ulangi. Iya. Jadi kalau dia sudah pas ingat setelah membaca Al-Fatihah, langsung dia baca surah saja. Dia jaharkan. Dia jaharkan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedelapan dari sunnah, waqulu min as-sama'i wal-ardi ba'da tahmid. Membaca mil'a as-sama'i wal-ard setelah tahmid. Setelah membaca sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Tahmid Rabbana wa lakal hamd. Ya Rabbana wa lakal hamd bisa empat bacaan ya. Bisa Rabbana lakal hamdu, tidak ada wawnya. Rabbana lakal hamdu, langsung lakal hamdu. Dan bisa Rabbana wa lakal hamdu, ada wawnya, wa lakal hamdu. Yang ketiga ditambah Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Ini empat, semuanya ada di dalam hadis dan semuanya sahih. Iya. Jadi setelah imam membaca sami'a Allahu liman hamida, kemudian diikuti Rabbana wa lakal hamd, maka boleh ditambah setelahnya dengan doa. Misalnya ditambah mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini boleh ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan boleh ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada doa-doa yang disyariatkan. Ya. Dan di antara yang paling bagus menyebutkan doa-doa ini adalah Syekh Al-Albani. Beliau kumpulkan riwayat-riwayatnya dalam sifat salat Nabi. Bisa di hafal doa-doa itu dari buku beliau. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang ke-9 dari sunnah yang berkaitan dengan ucapan, wa ma zada ala at-tasbihatil wahidah fil ruku'i was-sujud. Apa yang melebihi satu kali tasbih dalam ruku' dan sujud. Kita sudah sebutkan ya, dari kewajiban di dalam salat yang membaca tasbih dalam ruku' dan sujudnya walaupun sekali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Sekali batas wajibnya. Kalau dia baca 2 kali, 3 kali, maka itu adalah apa? Itu adalah sunnah. Dia ingin lebih 3 kali, tidak apa-apa. Iya. Dia ingin lebih 3 kali, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW di dalam sholat malamnya, beliau rukunya, apa berdirinya, lamanya hampir mirip dengan ruku dan sujudnya. Menunjukkan bahwa beliau dibacaan ruku dan sujud diperbanyak. Iya, diperbanyak. Tapi khusus untuk sholat wajib, tidak boleh seorang itu terlalu panjang. Iya. Di dalam apa sujud dan rukunya. Jangan sampai dia membaca surah Al-Waqiah sholat subuh. Surah Al-Waqiah perlu waktu 20 menit untuk membacanya. Dia ruku 20 menit juga. Ya. Ini keliru ya. Kalau sholat malam tidak ada masalah. Tapi di sholat Kufar, as-salaf tidak melakukan hal yang seperti itu. Ini nukil dari mereka yang paling banyak, mungkin tasbihnya sekitar 9 kali atau semisal itu, paling banyak. Iya. Nah, ukuran yang disebut dalam sebagian hadis disebutkan ada riwayat 3 kali, walaupun riwayatnya memang ada kritikan dari sisi pembahasan ilmu hadis. Namun ini batasan sekitar itu. Dan telah syah dari Nabi SAW, beliau memberikan untuk siapa yang sholat mengimami manusia, hendaknya paling khafif, dia memperingatkan. Iya. Baik. Kemudian yang ke-10, wa'ala al-marrati fi su'alil maghfirah. Demikian pula kalau dia baca lebih dari sekali dalam meminta maghfirah. Dan kewajiban dia membaca Rabbi Firli pada duduk di antara dua sujud sekali. Rabbi Firli. Kalau dia baca kedua, ketiga, maka itu sunnah. Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli. Iya. Kemudian yang ke-11, kata beliau, wa ta'awud fi tashahud al-akhir. Dan membaca ta'awud pada tashahud yang terakhir. Maksudnya di sini ta'awud di tashahud terakhir yaitu berlindung dari 4 perkara. Nah, ta'awud artinya berlindung. Ta'awud dari apa? Yaitu dari 4 perkara. Yaitu yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sebutkan jika para ahadukum min at-tashahhud falyata'awwad billahi min arba'. Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tashahhud, hendaknya dia ta'awwad dari 4 perkara. Min adabi jahannam, min adabi al-qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Jadi boleh dia berkata a'udzu billah apa? Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Dia ta'awudz seperti itu. Dan ini oleh penulis dihitung sunnah. Dihitung sunnah. Tapi di konteks syariatnya perintah, paliyata awwad perintah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwa ini menunjukkan mana wajib. Karena tidak ada yang memalingkannya dari kewajiban. Asal dari perintah di pembahasan ilmu usul fiqih, asalnya menunjukkan mana wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Ya. Walaupun kebanyakan ulama ilmu mengatakan bahwa hukumnya sunnah, tapi mungkin ulama yang mengatakan wajib karena asalnya di sini perintah, itu adalah pendapat yang punya sisi kekuatan. Ya, jelas ya, kalau dimasukkan di dalam kewajiban, saya kira bukan hal yang jauh dari benar. Baik, ini yang ke-11. Ta'awudz bi tasyahhudil akhir. Kemudian yang ke-12, wal qunut fil witri. Dan qunut pada witir. Dari ucapan juga qunut di witir. Dan di witir saja ya, bukan di semua salat. Sebab Nabi SAW mengajarkan kepada Al-Hasan bin Ali doa qunut di witir. Allahumma hdini fi man hadait wa atini fi man atait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya. Diajarkan di mana? Di qunut witir. Tidak dibaca di qunut subuh. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Baik. Ini 12 ya, dan masih ada yang belum disebut oleh penulis. Dari sunnah yang jelas. Seperti berdoa sebelum salat. Nah, dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa." Kemudian hendaknya dia memilih dari doa apa yang dia sukai. Dan Nabi telah mengajarkan doa kepada para sahabat. Antaranya Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk beliau berkata di doanya sebelum salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya. Dan juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada Mu'ad untuk mengucapkan di dubur kulli salat. Di dubur setiap salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan dubur di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan dubur bermakna setelah salam. dia membaca doa itu. Jadi kalau dibaca setelah salam berarti dia dari dikir setelah sholat. Dari menafsirkannya bahwa doa ini dibaca sebelum salam. Dan ini pendapat lebih kuat. Karena kata dubur di dalam bahasa Arab, dubur sesuatu adalah bagian dari sesuatu ini, tidak terpisah darinya. Ya, kalau dikatakan ini di dalam sholat itu lebih tepat. Jelas ya? Ini diantara sunnah juga. Tidak disebutkan oleh penulis. Rahimahullahu ta'ala. Dan mungkin ada yang lainnya. Tapi di sini sekedar isyarat dari beliau. Ya. Dan beliau sendiri tidak menyebutkan secara terperinci sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Beliau hanya berkata, wasunanul af'alin. Yang kedua dari sunnah, sunnah dalam sholat, ada yang tergolong ke dalam sunnah berkaitan dengan perbuatan. Wahia qariban min 20 sunnatan. Dan sunnah yang seperti ini sekitar 20. Hanya sekitar 20. Warubbama zada. Dan kata beliau, mungkin lebih daripada ini yang berkaitan dengan perbuatan. Itu tadi berkaitan dengan ucapan ya. Berkaitan dengan perbuatan mungkin sekitar 20. Baik, tidak masalah beliau di sini tidak merinci. Mungkin saya agak merinci sedikit. Ya, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Nah. Baik, dari sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Bukan berkaitan dengan ucapan, adalah mengangkat kedua tangan. Jadi takbiratul ihram itu takbirnya, takbir perpindahan itu takbirnya, mengangkat tangannya lain lagi. Jelas ya, mengangkat tangan itu sunnah tersendiri. Jadi, kalau dia takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, jadi dia lakukan rukun, dia lakukan apa? Dia lakukan sunnah. Jadi mengangkat tangan ini termasuk sunnah di dalam sholat, sunnah perbuatan. Dan ia disunnahkan pada 4 tempat. Yang pertama pada takbiratul ihram. Dan yang kedua ketika takbir untuk ruku. Dan yang ketiga ketika takbir i'tidal. Dan yang keempat ketika takbir dari tasyahud pertama naik ke apa? Tasyahud kedua. Naik kepada afwan. Dari tasyahud pertama naik ke rakaat ke tiga. Ini 4 tempat. Seorang takbir mengangkat tangan. Ya. Ini yang diterangkan dalam hadis Ibn Umar, riwayat Al-Bukhari. Dari 2 jalur riwayat. 2 konteks di dalam sahih Al-Bukhari. Adapun selain dari 4 tempat ini, ada hadis-hadis. Tapi ini menjadi letak pembahasan di kalangan ulama. Iya. Dan sebagian ulama kita yang membahas, ada yang menguatkan. Kami bantu lihat di pembahasan sifat sholat Syekh Al-Albani. Pada sebagian tempat beliau terangkan mengangkat kedua tangan. Kadang Nabi mengangkat kedua tangan. Namun kebanyakan ulama di Yaman, mereka menganggap seluruh hadis yang mengangkat tangan selain dari 4 tempat semuanya ada kelemahan di dalamnya, terhitung dalam riwayat yang syadz. Ya. Baik. Ini contoh dari sunnah berkaitan dengan perbuatan mengangkat tangan. Demikian pula meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini hukumnya sunnah. Jelas ya? Memang hadis-hadis yang menjelaskan yang mutawatir, tapi hanya berkaitan dengan perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan. Dan itu paling tinggi menunjukkan makna sunnah. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Di sebagian riwayat meletakkannya disebutkan sebagian tangan ada yang di atas punggung tangan, ada yang di pergelangan dan sedikit di tulang as-sa'id. Tulang as-sa'id ini antara pergelangan dan apa namanya pertengahan. Antara siku dan pergelangan di pertengahan sampai ke pergelangan ini disebut as-sa'id. Yang diletakkan begini, meletakkan di sebagian riwayat. Sebagian riwayat yang lain, Nabi menggenggam. Ya, digenggam. Jelas ya? Beda meletakkan dengan apa? Menggenggam. Ya, kalau dia meletakkan begini, sunnahnya begini. Kalau dia menggenggam, silakan. Dia menggenggam begini, boleh. Ya, menggenggam begini juga, boleh. Ya. Karena ini ada kemudahan. Seorang kalau misalnya dan sholat berjamaah dia gini akan membuat sempit orang yang di sampingnya. Kalau dia begini mungkin, apalagi di kondisi apa namanya orang sempit, ini akan lebih memudahkan, lebih memudahkan. Tapi digenggamnya, digenggam, dia diletakkan. Baik, ini diantara contoh sunnah. Kemudian diantara contoh sunnah lain, iya. Yang berkaitan dengan perbuatan adalah ketika ruku, posisi tangannya, posisi tangannya. Nah, posisi tangannya di atas lutut, di apa? Direnggangkan. Posisi jari jemarinya di atas lutut direnggangkan. Nah, tidak digenggam begini, tapi direnggangkan. Ya. Yang punggung diluruskan dan tangan bisa dilipat sedikit. Nah, ini semuanya syarat dalam hal ini. Nah, adapun berkaitan dengan masalah turun ke sujud, apakah dia mulai dengan tangan atau lutut dulu, kemudian tangan, ini juga berkaitan dengan sunnah perbuatan. Tapi dalam hal ini pendapat yang lebih kuat bahwa dua-duanya boleh. Boleh tangan dahulu kemudian lutut, dan boleh lutut dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Karena asalnya hadith-hadith yang menjelaskan tentang tidak boleh tangan dahulu kemudian lutut, demikian pula sebaliknya hadith yang menerangkan tidak boleh lutut dahulu kemudian tangan, ini juga hadith yang lemah. Semuanya ada kelemahan. Jadi kalau asalnya semuanya lemah, ada keluasan. Boleh dua-duanya. Ya, dan memang di mazhab Imam Malik yang akan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh dua-duanya. Tapi mereka menguatkan karena menguatkan boleh dua-duanya karena hadisnya dianggap dua-duanya sahih. Jelas ya? Nah, bagi yang menganggap hadisnya dua-duanya lemah seperti Syekh Mukbil rahimahullah beliau menguatkan dua-duanya. Dan ada dari sebagian penuntut ilmu yang menulis risalah khusus tentang kelemahan hadis-hadis ini, diberi pendahuluan dari Syekh Mukbil, risalah yang bagus, diterangkan kelemahan hadis-hadis tangan dahulu kemudian lutut, demikian pula lutut dahulu kemudian apa? Tangan. Jadi asalnya ada keluasan, asalnya ada keluasan. Dan ini yang lebih tepat insya Allah. Dan juga Syekh dari Imam Ahmad beliau juga berpendapat Imam Malik ya sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dalam masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tadi, di mana diletakkan, di atas dada atau di perut atau di bawah perut? Ya. Ini ada tiga pendapat. Ya, tapi yang meletakkannya di atas leher begini itu jelas keliru. Ya. Ada yang biasa gini dia letaknya. Jadi anggap dirinya meletakkan di atas dada, sebenarnya itu meletakkan di atas leher. Ya. Ini keliru ya, berlebihan. Baik, hadis yang mengatakan bahwa diletakkan di atas pusar itu lemah. Dan di bawah pusar juga lemah. Yang paling mendingnya adalah hadis yang mengatakan diletakkan di atas dada. Itu yang paling mending kelemahannya. Karena dia dari mursal siapa? Mursal Tawus. Dan mursal itu dari golongan hadis yang dhaif. Jelas ya? Yang paling mending kelemahannya. Karena itu Imam Ahmad berpendapat boleh dia letakkan di mana saja dalam sebagian riwayat. Boleh di atas dada, boleh di perut, boleh di bawah, silakan. Iya, sebab tidak ada hadis yang kuat menjelaskan di mana. Nah, ini yang diamalkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Iya, jelas ya. Baik. Kemudian di antara sunnah juga Sudah kita bahas tadi tentang duduk iftirash, duduk tawarruk, itu berkaitan dengan sunnah ya. Kemudian berisyarat ketika menunjuk. Seorang ketika membaca tasyahud, dia berisyarat. Berisyarat dengan dari telunjuk ini, semuanya masuk kepada sunnah. Kemudian dari sunnahnya tidak digerakkan. Dari sunnahnya. Tidak digerakkan jari telunjuk tersebut. Sebab itu asalnya dalam gerakan sholat, tidak ada gerakan kecuali dengan dalil. Nah, hadis yang mengatakan digerakkan ketika tasyahud, itu hadisnya ada kelemahan. Syarat khusus untuk kata yuharrikuha. Iya. Ini semuanya pembahasannya adalah hal yang dimaklumi. Baik. Kemudian juga di posisi sujud ada sunnah-sunnah gerakan juga, bagaimana dia meletakkan tangannya ketika sujud. Iya. Dan bagaimana posisi apa namanya? Sikunya tidak boleh merapat ke bumi. Tapi dia renggangkan, dia keluar. Sebab Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Buhayna, riwayat Bukhari dan Muslim, dia sujud dan beliau apa namanya mengembangkan apa kedua sikunya sampai kelihatan apa kedua ketiak beliau. Jelas ya? Ini kalau dia sholat sendiri ya, jadi sebagai imam. Kalau sholat berjamaah tak mungkin begini. Ya, kasihan tetangganya. Jelas ya? Karena itu tadi saya berikan kaidah. Sunnah itu, kalau bisa memberikan gangguan kepada orang, itu tidak disunnahkan untuk dia lakukan. Jelas ya? Tidak disunnahkan untuk dia lakukan. Ya. Baik. Ya, ini kaidah sebenarnya bermanfaat. Kalau dibahas di banyak ini, ya banyak sekali pembahasannya, termasuk dalam meluruskan saf. Ya, bukan artinya itu dirapatkan. Tapi kaki orang di sampingnya dengan diinjak. Biasa saja merapatkannya. Bukan hal yang mengganggu orang. Jelas ya? Jadi dirapatkan supaya tidak ada celah syaitan masuk. Ya, tidak ada celah untuk syaitan masuk di dalamnya. Ya. Baik. Demikian pula bersandar di atas tangan ketika bangkit. Bersandar di atas tangan dan tangan itu dibuka, tidak dikepalkan. Ada hadis yang menjelaskan, dikepalkan dan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Iya. Baik. Ya. Di posisi kaki ketika sujud, itu kakinya ditegakkan, jari jemari menghadap ke kiblat. Syah hadith dalam hal itu. Adapun kedua tumit dirapatkan, itu memang ada sebagian hadith dalam Mustadrak al-Hakim dan riwayatnya dianggap syah oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala dalam ta'liq beliau terhadap Mustadrak. Ya. Baik, ini beberapa contoh ya, saya hanya ingin mengisyaratkan saja. Iya. Baik, selesai di kaidah yang ke-22. Kita berpindah kepada kaidah yang ke-23. Kaidah yang ke-23 dikasih antara dua kurung oleh muallif di asbabi sujudi sahwi, tentang sebab-sebab sujud sahwi. Di kaidah yang ke-23 ini pembahasannya tentang sebab-sebab yang mengharuskan adanya sujud sahwi. Kalimat as-sahu itu artinya lupa. Jadi sujud ini kaitannya apabila seseorang itu apa? Seseorang itu melakukan kelupaan di dalam sholat. Ya. Nah, ini disebut dengan as-sahu. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia menambah karena sengaja, ada sujud sahwi atau tidak? Tidak ada, batal sholatnya kalau dia menambah. Ya, dia mengurangi dengan sengaja. Ini juga tidak sujud sahwi kalau dia sengaja. Jelas ya? Nah, bukan lupa. Dan sujud sahwi itu karena lupa. Baik. Sujud sahwi ini disandarkan kepada kata lupa, karena sujud ini disyariatkan oleh sebab lupa. Begitu maksudnya. Kata beliau, sebab sujud sahwi telah. Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga. Ada tiga sebab sujud sahwi. Yang pertama, ziyadatun. Pertama, karena menambah. Iya. Karena dia menambah. Dia menambah ruku, atau menambah sujud, menambah berdiri, atau menambah duduk. Ya. Ini jenis-jenis apa? Tambahan. Yang pertama ya, karena menambah. Yang kedua, wa naqsun, karena mengurangi. Yang ketiga, wa syakkun, karena dia ragu. Karena dia ragu. Ini tiga sebab secara umum. Baik, kita rinci dari sebab yang pertama. Karena dia menambah. Iya. Karena dia menambah. Seorang yang menambah dan dia lupa, ya, dia lupa, ini diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Karena syahdi dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajdatayn." Apabila seorang lelaki menambah di dalam salatnya atau mengurangi, hendaknya dia sujud dua kali sujud. Ini sujud sahwi. Ya. Hendaknya dia sujud dua kali sujud. Dan ini sujud yang sifatnya tambahan, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rukun. Ya. Dan apa berkaitan dengan rukun yang dia tambah? Dia tambah berdiri, duduk. Ya, bukan tasyahud, dia duduk, dia baca juga tasyahud. Ini disyariatkan sujud sahwi. Adapun kalau dia melakukan gerakan, ya, misalnya dia berjalan, membuka pintu, ya. Maka ini di pembahasan gerakan sholat, bukan di pembahasan lupa atau tidak. Ya, jelas ya, kalau masalah gerakan. Nah, dan gerakan yang banyak kalau dia sengaja itu batal sholatnya. Kalau gerakan banyak, kalau gerakan sedikit tidak apa-apa kalau diperlukan. Kalau gerakan sedikit, ya. Contoh gerakan sedikit misalnya, ya. Ada orang yang menutup pintu dia lagi sholat, ya. Dia bergerak sedikit membuka pintu kemudian lanjut sholat, jadi tidak apa-apa gerakan sedikit. Jelas ya? Ya. Sebutkan di sebagian apa fatwa lajnah daimah, ya, seorang sedang sholat di rumahnya di depan teleponnya bunyi, ya. Maka lajnah memberikan fatwa, tidak apa-apa dia mengangkat telepon itu, kemudian dia membaca subhanallah atau memperdengarkan apa yang dia baca supaya orang itu tahu bahwa dia sedang sholat, yang teleponnya bunyi terus sampai akhir sholat mengganggu. Gerakan sedikit. Ya, dan ini semisal dengan kejadian yang sering terjadi di masa sekarang ini. Ya. Dan sholat hampir ribut saja berjalan. Mengajak orang yang sholat. Ya. Dan muskilahnya orang yang membawa HP ini, ya, seakan-akan dia sangat khusyuk sekali. Seakan-akan tidak ada HP yang bunyi di kantong. Iya. Dan ini clear. Harusnya dia bergerak sedikit, matikan hatinya selesai. Tidak mengganggu orang yang apa? Orang yang salat. Dan itu ada di fatwa Syekh Ibn Uthaymin. Beliau membolehkan. Kalau itu gerakan sifatnya apa? Sifatnya sedikit. Gerakan sifatnya sedikit. Baik. Jadi ini tidak termasuk ya di pembahasan sujud sahwi kita. Ini kalau dia menambah sesuatu yang merupakan rukun di dalam salat. Iya. Apakah dia menambah rakaat, ya, sujud, berdiri atau yang semisal dengannya. Kemudian yang perlu, yang kedua yang diterangkan oleh penulis di sini, saya jelaskan dulu ya, bagaimana bentuk-bentuknya. Nanti saya terangkan tentang di mana sujud sahwinya. Nah, itu pembahasan lain. Kemudian di sini kata penulis au naqasa. Yang kedua wa naqsun, dan dia mengurangi. Ini jenis yang kedua dari jenis lupa. Dia lupa kewajiban. Rakaat kedua harusnya dia duduk apa? Tasyahud awal. Tapi dia tidak duduk tasyahud, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Dia lupa. Iya. Jelas ya? Dia ruku. Ya. Ini tidak. Langsung berdiri saja. Dia lupa membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, ini sujud sahwi. Sifatnya sujud sahwi karena dia mengurangi. Karena dia mengurangi. Nah, kalau dia lupa sebuah rukunnya, tetapi kalau kewajibannya dia lupa. Kalau dia lupa rukun, ini rukunnya tidak boleh di sujud sahwi saja. Tapi rukun itu harus dia apa? Dia datangkan. Dia datangkan. Ya. Jelas ya? Di rakaat pertama misalnya, seorang lupa sujud keduanya. Ya. Dari duduk atau dari sujud pertama, dia langsung berdiri ke rakaat kedua. Dia lupa. Ya, begitu mau membaca, baru dia ingat. Baru dia ingat. Maka seperti ini dia harus balik lagi dulu. Balik lagi, duduk untuk duduk antara dua, apa? Sujud, kemudian dia sujud kedua. Karena dia lupa dua, sujud di antara dua sujud, dan sujud keduanya dia lupa. Setelah itu dia berdiri, dia melanjutkan salatnya seperti biasa. Ini kalau dia lupa rukun, apa dia mengurangi rukun? Dia mengurangi rukun. Ya, sama dengan menambah tadi ya. Kalau dia menambah misalnya, rakaat kelima, dia berdiri ke rakaat kelima lupa. Setelah berdiri ke rakaat kelima, baru dia ingat bahwa dia menambah apa? Rakaat kelima. Ini apa? Dia lanjutkan atau dia? Dia duduk. Dia wajib untuk duduk. Sebab kalau dia lanjutkan batal sholatnya, dia sengaja. Bukan lagi lupa. Karena sengaja menambah. Jelas ya? Karena itu sering ditanyakan. Ada sholat jamaah. Begitu tasyahud terakhir, imamnya berdiri, dianggap bahwa itu belum rakaat terakhir. Belum tasyahud terakhir, berdiri. Diingatkan oleh makmum, subhanallah, imamnya tidak mengerti. Kenapa makmum di belakang ini? Ribut-ribut saya. Ini sholat saya sudah benar, ini rakaat terakhir. Imamnya yakin. Jelas? Sekarang makmum apa yang dia lakukan? Dia ikut imam? Jawabannya, tidak boleh dia ikut imam. Kalau imamnya tidak masalah, dia duduk. Kenapa? Lupa. Tapi kalau makmum, dia tahu imam ini apa? Menambah. Kapan dia ikut imam, itu artinya mereka sengaja menambah. Batal salat mereka. Ya, karena itu kewajiban makmum, dia duduk menunggu sampai imam apa? Ya. Imam duduk tasyahud. Jadi begitu imam duduk tasyahud, dia ikut salam bersama siapa? Bersama imam. Begitu caranya. Jelas ya? Baik. Ini mengulangi. Kemudian yang ketiga, wasyakun dan ragu. Ragu itu adalah dia di antara dua kemungkinan. Tidak bisa menimbang yang mana yang kuat antara dua kemungkinan. Atau ada dua kemungkinan, dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Golongan kurban, kecondongan. Tapi dia tidak yakin. Dia di rakaat ketiga. Dia ragu, ini ketiga atau keempat? Keraguan ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia tidak bisa tentukan. Dan mungkin dia berkata, oh, kemungkinan ini sudah rakaat keempat. Kemungkinan. Dugaan besarnya begitu. Tapi dia tidak yakin. Jelas ya? Ini dua keadaan ragu. Ya, ini memberikan perbedaan dalam apa? dalam hukum di mana sujud sahwinya. Karena sujud sahwi itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ada yang sebelum salam dan ada yang setelah apa? Setelah salam. Jadi ada sujud sahwi sebelum salam dan ada sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Ya, sisa sekarang, kapan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam dan kapan sujud sahwi dilakukan setelah salam? Ya, kalau dia menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia menambah, ini dalam banyak riwayat keterangannya. Di antaranya adalah hadis tentang kisah dzul yadain. Nabi SAW baru dua rakaat salat apa duhur atau asar, baru dua rakaat dia salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu beliau berdiri, duduk, bersandar di masjid. Dia tanya oleh dzul yadain. Sahabat yang lain diam. Dzul yadain bertanya, pertanyaannya, ya, sangat beradab. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah sholat itu sekarang sudah berkurang jumlah rakaatnya atau lupa? Kata Nabi, tidak berkurang jumlah rakaatnya dan saya juga tidak lupa. Karena ini antara Nabi dan dzul yadain, yang berkata ada kekurangan, Nabi berkata tidak. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Para sahabat yang lain menjawab, benar ya Rasulullah. Maka seketika itu Rasulullah langsung berdiri. Lalu mengingatkan para sahabat menambah berapa? Dua rakaat. Setelah menambah dua rakaat, kemudian salam, setelah itu beliau sujud sahwi. Ya, dua kali sujud, setelah itu salam. Jelas ya? Maka ini karena apa? Dia menambah dari sini, beliau menambah apa? Menambah salam. Ya, menambah salam. Jelas ya? Maka ini sifatnya tambahan. Baik. Kemudian yang kedua, kalau mengurangi. Iya. Kalau mengurangi itu, sujudnya adalah sebelum salam. Kalau dia mengurangi. Sujudnya sebelum salam. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Buhayna, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana Nabi SAW mengimami para sahabat dua rakaat. Ya. Beliau sholat, mengimami, begitu sudah sholat dua rakaat, harusnya dia tersyakut, beliau tidak tersyakut, tapi langsung berdiri. Ya. Kemudian Nabi menyempurnakan sholatnya. Jadi tidak tersyakut awal. Sekarang ini apa? Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Abdullah bin Buhayna, begitu mendekati sholat selesai, kami tunggu beliau untuk salam. Ternyata beliau tidak salam. Tapi kabbara qabla taslim. Beliau bertakbir sebelum taslim, sebelum salam. Fasajadah sajadatain. Lalu beliau sujud dua kali. Sujud. Wa huwa jalis, dan beliau dalam keadaan duduk. Thumma sallam. Kemudian beliau salam. Jelas ya? Ini kalau mengurangi. Ya, kalau sifatnya dia mengurangi, demikian keadaannya. Ya, seorang rakaat pertama. Allah baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, langsung dia apa? Ruku. Ada yang kurang? Hah? Ada yang kurang? Apa yang kurang? Baca surah. Baca surah hukumnya apa tadi? Kita sebutkan bahwa yang lebih kuat hukumnya adalah apa? Wajib. Kalau wajib, ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Ini sujud sahwinya di mana? Sebelum atau setelah salam? Sebelum salam, sebab dia sifatnya mengurangi. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kalau dia ragu. Nah, kalau dia ragu ini ada dua keadaan tadi. Ada dua keadaan. Kalau dia ragu, ya, dia tidak tahu yang mana yang benar. Saya ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka kalau tidak tahu yang mana yang benar, tentunya dia ambil yang paling meyakinkan. Kalau ada tiga dan empat yang meyakinkan yang mana? Ya tiga. Tentunya tiga sudah apa? Meyakinkan. Dia hanya ragu antara tiga dan empat. Ya. Jelas ya? Maka kalau dia yakin seperti ini, apa dia ragu, kemudian dia ragu, kemudian diambil yang meyakinkan, maka yang dituntunkan oleh Nabi adalah dia sujud sebelum salam. Sujudnya apa? Sebelum salam. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla salatan aw arba'an, falyatrah asy-syak wal yabni ala mastaiqan." Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu sudah berapa, maka dia salat. Apakah dia salat 3 rakaat atau 4, dia ragu. Maka kata Nabi, buang keraguan. Ambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan berapa? 3. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim." Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salat. Jadi ini posisinya sebelum dia salat. Ya. Sekarang kan dia ragu. Mungkin kalau dia ragu dia lanjutkan dia ambil 3, mungkin salatnya itu 5 rakaat. Dan mungkin pas berapa? Pas 4 rakaat. Nah, sujud sahwi ini kalau dia lakukan, ya. Maka kalau dia misalnya sholat ternyata 5 rakaat, sujud sahwinya ini menggenapkannya. Menggenapkannya. Jelas ya? Dan kalau ternyata sholatnya sudah benar 4 rakaat, maka sujud sahwi itu adalah targhiman li syaitan. Ada hal yang membuat syaitan itu marah. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan keutamaan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini adalah hal yang apa? Menyempurnakan sholat dari kekurangan. Baik, ini kalau ragunya, tadi dia tak bisa menentukan. Dia ragu dan tidak bisa menentukan salah satu dari 2 kemungkinan. Ya, keraguan jenis yang kedua, dia ragu tapi bisa menentukan. Dan dia ragu antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4. Tapi dugaan besarnya, dia sudah berapa? Sudah 4, itu dugaan besarnya. Makanya seperti ini, ya, yang dia lakukan adalah dia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, setelah itu dia salam, setelah salam dia sujud sahwi. Jadi salam sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawab falyutimma alayhi tsumma yasjud sajdatayn." Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, hendaknya dia memilih yang benar. Dia pilih yang benar. Ini kan tadi ada kemungkinan antara 3 dan 4. Dia sudah pilih yang benar. Ini dugaan besarnya dia pilih. Kalau dia sudah pilih, dia sempurnakan sesuai dengan pilihannya. Namun setelah itu dia sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Setelah salat. Baik. Jadi ini kesimpulan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Dan perlu saya ingatkan bahwa sujud sahwi itu hanya 2 kali sujud. Bacaannya seperti bacaan biasa. Bacaan sholat yang lain. Dan sujud sahwi itu tidak ada tasyahud lagi. Tidak ada Tidak ada tasyahud lagi. Memang ada sebagian hadis yang menjelaskan ada tasyahud, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya. Jadi kalau dia sudah tasyahud untuk sholatnya, kemudian dia sujud sahwi, ya. Dia duduk, langsung salam saja. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi tasyahudnya. Baik, selesai sudah kaidah yang keberapa? Ke-23. Sekarang kita pindah kepada kaidah yang ke-24. Ini tentang waktu-waktu terlarang melakukan sholat. Kaidah tentang waktu-waktu terlarang melakukan sholat. Tetapi awqatun nahyi khamsatun. Waktu-waktu terlarang ada 5. Iya. Ini penjelasan tentang waktu terlarang melakukan sholat. Dan penulis di sini menyebutkan 5 waktu terlarang untuk melakukan salat. Kata beliau, waktu terlarang yang pertama ba'dal fajr hatta tatlu' asy-syams. Yang pertama setelah salat subuh sampai matahari terbit. Salat subuh sampai matahari terbit. Kemudian yang kedua, dia kalau dikatakan sampai matahari terbit, ya, dari salat subuh sampai matahari mau terbit, Ya, belum lagi matahari selesai apa? Terbit. Sampai matahari mau terbit. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, inda tuluhiha hatta tartazi qayda rumhin. Ketika terbitnya, jadi ketika bola lingkaran matahari ini naik, nah, ini masih waktu terlarang. Ya. Waktu terlarang sampai tartazi qayda rumhin, sampai matahari ini tinggi sekitar satu tombak. Ya, dan ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin, sekitar satu tombak ini sekitar 15 menit. Sekitar berapa? 15 menit. Iya. Baik. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Kita baca dulu semuanya. Setelah itu kita baca dalil-dalil ini. Kemudian yang ketiga. Wa inda qiyamiha hatta tazul. Yang ketiga, matahari itu berada tegak di tengah. Kiam, tegak berdiri, berdiri di tengah. Hatta tazul, sampai matahari itu tergelincir. Sampai matahari tergelincir. Iya. Kalau seorang mengambil kayu, kayu yang lurus, dia tancapkan, itu akan kelihatan ya, matahari begitu terbit, bayangan kayu ini panjang sekali. Jelas ya? Matahari semakin naik, maka bayangan kayu semakin pendek. Semakin naik matahari, semakin pendek bayangan kayu. Begitu matahari berada di tengah-tengah, bayangan kayunya sudah apa? Sudah hilang di sebelah. Apa namanya? Awalnya dia kelihatan. Nanti dia akan berpindah ke sebelah yang lainnya. Ya. Ya, tadinya bayangannya di sebelah barat, ya, karena matahari terbit dari timur, nanti akan hilang. Setelah itu, ketika matahari tergelincir ke barat, maka bayangan akan mulai muncul di arah mana? Di arah timur. Jelas ya? Di, ketika berada di tengah ini, inilah yang waktu terlarang. Ya, ketika berada di tengah, sampai matahari tergelincir. Sampai matahari tergelincir. Ya. Dan di pembahasan waktu-waktu sholat, ya, dimaklumi ya, ketika matahari tergelincir itu ada bayangan. Ya, setelah yang muncul. Dan bayangan yang muncul itu tergantung garis khatulistiwanya. Ya, ada bayangan yang muncul di sebagian garis khatulistiwa, dia langsung sejengkal bayangan yang muncul. Ya, ada yang langsung setombak sebagian tempat. Jelas ya? Baik. Nah, jadi semuanya diperhitungkan. Jadi waktu zawalnya, waktu tergelincirnya, demikian keadaannya. Kemudian yang keempat, wa ba'da al-'ashri hatta tatadayyafa lil-ghurub. Ya. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar. Waktu yang terlarang yang keempat, setelah sholat asar, sampai matahari itu bersiap untuk terbenam. Tatadayyaf lil-ghurub, itu artinya sudah siap untuk apa? Terbenam. Ya, belum terbenam, tapi sudah siap untuk apa? Terbenam. Jadi bahasa yang dipakai oleh penulis di sini kurang detail untuk bahasa tatabayyun. Ya, sebab di konteks hadisnya apa? Itu sampai matahari terbenamnya, bukan siap untuk terbenam. Ya, kalau siap untuk terbenam kan sebelum terbenam, ya kan? Ya, karena itu ya, mereka ada yang memberikan ukuran berapa ukuran sebelum terbenamnya? Ada yang memberi ukuran sekitar seperempat jam sebelum terbenamnya. Ada yang memberikan ukuran dilihat kepada cahaya matahari. Kalau dia sudah menguning, ya itu sudah habis waktu terlarang. Ini kurang tepat. Yang lebih tepatnya, karena di dalam hadis Abdullah bin Amr, riwayat Bukhari dan Muslim, idza ghaba hajibus syams fa akhiru sholata hatta taghib. Apabila hajibus syams sudah hilang, maka akhirkanlah sholat sampai dia terbenam. Jadi diberikan ukuran sampai apa? Sampai dia terbenam, bukan sampai mendekati terbenam. Ya. Bukan sampai dia mendekati terbenam. Baik. Kemudian yang kelima, wa ila tabayyanat fil ghurubi hatta taghrub. Ketika dia bersiap turun terbenam hingga dia benar-benar terbenam. Ya. Sampai dia benar-benar terbenam. Ini lima tempat. Ya, dan lima tempat ini kadang diringkas oleh para ulama menjadi tiga. Ya, jadi hanya disebutkan dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit, begitu saja. Dan ini sudah masuk dua kan, di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari berada di pertengahan tergelincir. Kemudian yang ketiga dari setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, ini bagi siapa yang meringkas rinciannya lima, tapi ringkasannya tiga. Jelas ya? Rinciannya lima, waktu terlarang, ringkasannya berapa? Tiga. Iya. Baik. Nah, saya berikan contoh supaya lebih jelas. Andai kata misalnya matahari itu terbit jam 6. Iya. Dia terbit, mulai terbit jam 6. Selesai terbit misalnya jam 6:15 selesai terbit. Seorang melakukan sholat subuh jam 5 selesai sholat subuh. Maka waktu terlarang dia sholat dari jam 5 sampai jam 6. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua dari jam 6 sampai jam 6:15. Ini waktu yang kedua. Jelas ya? Ini dua waktu. Tapi kalau kita rinci, seperti rinci yang mengatakan tiga, dari sholat subuh sampai terbit, gabungkan aja semuanya. Berarti dari jam 5 sampai jam 6:15. Jelas ya? Jadi itu saja sebenarnya. Hanya di pembahasan, apa membahasakannya, tapi mana yang mereka inginkan sama. Ya. Ada pun dalil bahwa ini adalah waktu-waktu terlarang. Ada beberapa hadis yang menjelaskannya, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da al-'ashr hatta taghrib asy-syams wa 'anil salati ba'da as-subh hatta tatlu asy-syams. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat setelah asar sampai matahari itu terbenam. Dan Nabi melarang salat dari melarang salat setelah salat subuh sampai matahari itu terbit. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis yang kedua adalah hadis Uqbah bin Amir riwayat Muslim. Salat sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ya, ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan sholat pada tiga waktu ini, atau menguburkan orang yang meninggal di antara kami pada tiga waktu ini. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartadid. Yang pertama, ketika matahari itu terbit sampai dia tinggi. Ya, tingginya tadi diberikan ada berapa? Satu rumah. Dan ini syahdi pembahasan sholat id. Karena sholat id dilakukan di kadar itu. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imu ad-dhahirati hatta tamila asy-syams. Dan ketiga, matahari juga berada di tengah sampai ia tergelincir. Yang kelima, yang ketiga, wahina fadayyaqu asy-syamsu lil-ghurubi hatta taghrub. Ketiga matahari sudah bersiap untuk terbenam sampai ia terbenam. Ini tiga waktu lainnya. Jadi dari hadis Abu Hurairah 2, hadis Uqbah bin Amir 3. Semuanya berapa? Semuanya 5 waktu. Semuanya 5 waktu terlarang. Ya, 5 waktu terlarang inilah yang apa namanya? Yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Ada yang menambah waktu selain daripada 5 ini, tapi hadis-hadisnya tidak kuat. Hadis-hadisnya tidak kuat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang 5 waktu terlarang. Kaidah yang ke-25 setelahnya ini adalah pelengkap untuk kaidah yang ke-24. Kita baca kaidah yang ke-25. Kata beliau al-khamisatu wal isyrun, kaidah yang ke-25. As-salatu fi waqti an-nahyi 3 aqsam. Salat pada waktu terlarang itu terbagi 3. Ya. Ini sekarang setelah kita tahu waktu-waktu terlarang itu apa? Sekarang dirinci oleh penulis, apa hukum sholat di waktu terlarang? Apa hukum sholat di waktu terlarang? Beliau katakan bahwa sholat di waktu terlarang terbagi 3. Qismun yuf'alu bighairi khilafin kalfar. Ada satu jenis sholat boleh dilakukan tanpa ada silang pendapat di kalangan ulama. Maksudnya boleh dilakukan menurut kesepakatan. Seperti sholat apa? Seperti sholat wajib. Seperti sholat wajib. Kalfar. Ya, sekarang, seorang bangun sholat subuh. Ya, dia bangun sudah jam 6 pas matahari terbit. Nah, di sini pas matahari terbit enggak boleh dia menunggu. Oh, saya tunggu sampai jam 6 15 menit. Matahari terbit baru saya sholat. Tidak. Dia langsung melakukan apa? Melakukan sholatnya. Sebab dia sholat fardu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rincian. Man nama salatihi aw nasiya anha fawaqtuha hina madzakaraha. Siapa yang lupa dari siapa yang tidur dari sholatnya itu dia lupa waktunya ketika dia ingat. Langsung dia sholat. Jelas ya? Langsung dia sholat. Baik. Ini kalau sholat wajib ini tidak ada silap pendapat. Di kalangan ulama dilakukan. Kadang yang kedua kata beliau waqismun la yuf'alu bighairi khilafin kannafil mutlaq. Dan ada satu kisim, satu bentuk sholat nafilah atau satu bentuk sholat tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Dan ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Contohnya seperti apa? Sholat sunnah mutlak. Contohnya seperti sholat sunnah mutlak. Iya. Kalau sholat sunnah mutlak itu, dia sholat sunnah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat apa-apaan, tidak terikat dengan sebab. Dia mutlak. Jelas ya? Dan telah kita bahas ya di pembahasan sholat-sholat sunnah dan namanya sholat mutlak. Ini yang tidak diperbolehkan di sini, di waktu terlarang. Yang sifatnya mutlak. Dan yang ketiga, qismun mukhtalafun fihi wa huwa ma lahu sabab. Dan ada jenis ketiga dari jenis sholat, ini silang pendapat di kalangan ulama, boleh atau tidak. Yaitu sholat yang punya sebab. Seperti sholat tahiyatul masjid. Ini dua rakaat dilakukan di masjid, disebabkan karena apa? Masuk masjid. Atau sholat sunnah dua rakaat setelah wudhu. Ya. Ini sholat sunnah dilakukan disebabkan karena apa? Karena wudhu. Dia punya sebab. Ya. Jelas ya? Baik. Sholat yang punya sebab ini silam pendapat di kalangan ulama. Dan pendapat yang lebih kuat ini pendapat yang merupakan pendapat jumhur ulama dan kebanyakan ulama kita di masa ini juga memfatwakan bahwa sholat yang mempunyai sebab itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Ishaq al-Fauzan dan selainnya dari para ulama kita di masa ini. Ya, jelas ya? Ya, kalau misalnya seorang masuk setelah sholat asar, dia masuk setelah sholat asar ke masjid. Kan masuk masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid. Boleh atau tidak dia sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Sebab tahiyatul masjid punya apa? Punya sebab. Ya. Nah, demikian. Ini keadaan yang ketiga. Jadi keadaan yang ketiga ini yang lebih kuat dari dua pendapat bahwa sholat yang punya sebab itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Baik, selesai sudah ya. Pembahasan untuk kaidah yang kedua, 25. Kaidah 26 dan seterusnya insyaallah kita bahas besok nanti.